resah dan gelisah. Menunggu di sini di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan. Ingin jumpa denganku walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, resah dan gelisah. Menunggu di sini di sudut sekolah, tempat yang terjanjikan. Ingin jumpa denganku walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, malu aku malu pada semuanya yang berbaris di dinding. Mana tahu curiga sekian penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti tak terjawabku. Ladies and gentlemen, please welcome Eddie Pratama. Kisah kasih di sekolah dengan si dia, tiada masa paling indah. Masa-masa di sekolah, tiada kisah paling indah. Kisah kasih di sekolah.